بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قد فتنا عزكم الله. Kita mesti membahas tentang persyaratan-persyaratan jual beli yang disebutkan dalam syariah, yang dengan itu kita akan mengetahui mana jual beli yang halal, mana pula jual beli yang haram. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu dua persyaratan. Yang pertama ialah at-taradhi, saling ridha, rela sama rela antar penjual dan pembeli. Dan yang kedua ialah pihak yang melaksanakan transaksi adalah seseorang yang diperbolehkan tindakannya secara syariat, yaitu orang yang akil, yang berakal, dan orang yang baligh, orang yang telah baligh. Jika telah kita sebutkan beberapa permasalahan seputar masalah dua perkara tadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah ayyakunal mabi' halalan wa fihi manfa'atun mubahah. Barang yang diperjualbelikan adalah halal dan padanya ada kemanfaatan yang diperbolehkan. Bagaimana yang terang yang pada pembahasan yang awal fanatina azakumullah, bahwasannya hukum asal jual beli itu ialah halal, mubah, boleh, kecuali bila ada keterangan dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka kaidah ini atau persoalan yang ketiga ini merupakan hukum asal sebuah transaksi. Maka dalam masalah ini diulas oleh para ulama, oleh para fuqaha tentang al-buyu' al-muharramah, transaksi-transaksi atau jual-beli yang diharamkan dalam Islam. Dengan kita mengetahui hal tersebut, maka akan diketahui pula mana transaksi, mana jual-beli yang dihalalkan dalam Islam. Ayyib. Sehingga sekarang pembahasan ini ialah membahas tentang permasalahan jual-beli yang haram. Barang-barang yang haram diperjual-belikan. Dan di sini membahas sekian banyak permasalahan. Cukup banyak, ikhwan. Di antara permasalahan yang disebutkan sama para ulama ialah hukum jual beli khamr. Hukum jual beli khamr. Khamr itu ialah segala sesuatu yang bisa menutupi akal seseorang. Segala sesuatu yang bisa menutupi akal seseorang ketika dia mengkonsumsinya. Ketika dia meminumnya atau memakainya, langsung hilang ingatannya. Pelai, mabuk, atau yang semisalnya. Ini yang namanya khamr. Sehingga namanya khamr itu isim jenis. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang membuat orang tadi mabuk. Ini yang namanya khamr. Apa hukum jual beli khamr? Al-jawab haram. Jual beli khamr hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan ialah khamr, dan semua perkara yang membuat mabuk itu hukumnya haram. Juga dengan riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, dan jual beli patung, arca atau berhala. Sehingga mengenai khamr fanatina azakumullah, hukumnya jelas, itu haram. Dan ini diketahui oleh banyak pihak, diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang ini. Mereka semuanya tahu jual beli khamr ialah haram. Sehingga kalau ada orang yang jual beli sabu-sabu, hukumnya apa? Hukumnya haram. Ada orang jual beli sofi, hukumnya apa? Tahu sofi? Enggak tahu sofi ya? Nah, benar. Hah? Sofi itu nama lain dari sebuah minuman keras, namanya sofi. Di Ambon banyak. Apalagi? Yang semua yang bikin mabuk itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram ya. Morfin, ganja, semua jenis-jenis yang membuat mabuk itu hukumnya haram. Sebab masuk dalam pembahasan khamr. Baik. Dari sini fanatina azakumullah muncul permasalahan. Apa hukumnya jual beli sesuatu yang di situ ada unsur alkoholnya? Amin. Muncul permasalahan, apa hukum jual beli sesuatu yang ada unsur alkoholnya? Bahasa Arabnya kohol. Baik dalam bentuk obat-obatan atau dalam bentuk minyak wangi, atau dalam bentuk cairan-cairan yang lainnya. Yang penting ada unsur alkoholnya. Baik. Mengenai obat-obatan, ikhwanakumullah azakumullah. Dapat dulu yang pertama ini. Mengenai obat-obatan. Obat-obatan yang mengandung unsur alkohol dan membuat pelakunya itu yudmin, ketagihan dengan obat itu, maka dia hukumnya haram sebab ada unsur khamr di situ. Adapun obat-obat penenang, penenang ya, al-mukhadirat namanya. Obat penenang yang biasa dipakai oleh pihak medis untuk orang yang mau operasi atau orang yang sangat keras, atau orang yang betul-betul mengalami kecelakaan yang membuat dia betul-betul merasakan sakit yang luar biasa, dikasih obat penenang, mahdiat, suntikan begitu, langsung gak lama tidur dia. Ya pak ya. Nah, atau untuk orang yang mau operasi besar, jantung, operasi apa atau apa yang membutuhkan apa seperti itu, suntik, yang nggak sadar. Apa hukumnya? Ya, sir. Boleh. Bikin orang langsung hilang loh ingatannya itu, sir. Sudah. Hilang ingatannya. Begitu dia sadar, siuman, selesai urusan dia. Ah, misalkan dia mau operasi amandel, selesai amandel. Tahu-tahu dia sudah. Apa ini kok? Sakit-sakit sedikit tenggorokannya. Atau operasi jantung atau apa. Tahu-tahu sudah terbaring di pembaringan. Nah, sadar. Boleh. Kenapa kok boleh? Gitu ya. Di suatu keadaan nanti yang namanya khamr yang namanya haram itu mungkin bisa menimbulkan kemaslahatan yang besar daripada penyakitnya. Berarti boleh? Hah? Yang namanya khamr hukumnya haram, masa mungkin karena haram mendatangkan kemaslahatan yang begitu besar? Oh beda, bagaimana itu? Tahu sih, tapi nepak-nepaknya berbeda ya. Beda ya, sahih, beda. Kalau yang namanya khamr itu ciri khasnya membuat orang ketagihan, itu khamr. Tetapi kalau muhadiat, obat penenang, pembiusan, itu tidak membuat orang ketagihan, sehingga sebatas untuk menenangkan keadaan dia atau untuk keperluan dia saat itu. Nah, sehingga untuk obat penenang ini sempat saya tanyakan langsung kepada Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani hafizahullah ta'ala wara'ah, kakak kandungnya Syekh Rahman yang punya buku ini di Malang waktu itu, di rumahnya Al-Ustaz sama Mahri. Dia mengatakan bahwasanya al-muhadiat, obat penenang itu beda dengan apa namanya khamr. Beda kata beliau. Ada syai akhar, perkara yang lain. Kalau khamr itu yudmin, membuat orang ketagihan, kalau obat yang penenang ini enggak demikian keadaannya. Terus apa hukumnya Syekh? Dia mengatakan diperbolehkan dengan syarat. Yajuzu bi syartin. Dengan syarat yang pertama dipakai sesuai dengan kebutuhan. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dia. Dan yang kedua ialah tidak sampai membahayakan konsumen. Penggunanya. Kalau sampai membahayakan, maka dicegah. Atau penggunaannya bukan dalam perkara kebutuhan, maka dilarang. Ingat dengan dua ketentuan ini. Baik. Adapun mengenai minyak wangi yang ada unsur alkoholnya atau obat-obatan selain penenang tadi yang mengandung unsur alkohol, ini disampaikan di sini sama Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafah. Dia merinci. Kalau persentase alkoholnya itu bisa menyatu dengan obatnya, itu berarti menunjukkan sangat sedikit apa namanya jumlahnya, maka enggak ada masalah. Boleh diperjualbelikan, boleh digunakan. Tetapi kalau persentase alkoholnya itu tidak bisa kita halal, tidak bisa menyatu dengan obatnya, tidak bisa menyatu dengan zat yang lainnya, maka hukumnya haram. Ini biasanya kalau alkoholnya itu persentasenya cukup besar. Begitu. Ini berlaku untuk minyak wangi, berlaku untuk obat-obatan yang mengandung alkohol. Semuanya sama dengan rincian yang disebutkan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini jawabannya Syekh Abdurrahman. Dalam buku ini, dan jika saya telepon langsung beliau dari pesantren waktu itu, dan beliau juga menjawab dengan jawaban yang sama. Dengan ketentuan, dilihat persentase alkoholnya. Kalau persentasenya itu dengan sejumlah itu bisa menyatu dengan senyawa yang lain, dengan obat yang lainnya, maka dia dinyatakan halal, boleh dijual, boleh dibeli, boleh digunakan. Tapi kalau misalnya tidak demikian, tidak bisa menyatu, maka hukumnya haram. Namun beliau menasihatkan yang kami tinggalkan untuk obat-obatan, selama ada obat-obat yang non alkohol, gunakan yang itu. Gunakan yang itu. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kalau minyak wangi, jangan pakai alkohol. Jelas. Kalau minyak wangi sekarang ini, karena tina azakumullah, yang pakai alkohol ketahuan. Biasanya kalau antum taruh di kulit dingin dasar. Kemudian baunya enggak setahan yang asli. Namun sekarang ini untuk minyak wangi, pengetahuan saya ada cairan-cairan lain selain alkohol untuk oplosan. Nah, kalau alkohol mungkin agak mahal, yang ini lebih murah lagi. Dioplos supaya misalkan minyak wangi yang 100 mili itu bisa berubah menjadi 250 mili. Nah, keuntungannya 150% di atas. Nah, ada. Allahu musta'an. Ini orang yang biasa menggunakan minyak wangi tahu mana minyak wangi yang asli dan mana minyak wangi yang enggak asli. Minyak wangi itu bertingkat-tingkat. Ada KW1, ada KW2, ada KW3, ada KW4, ada KW5. Ya betul ya. Bagaimana keramik itu juga begitu. Ada keramik KW1, keramik KW2, keramik KW3. Ada KW1 yang asli, ada yang BS-an. Ada KW2 yang asli, ada yang BS-an. Ada KW3 yang asli, ada yang BS-an. Allahumma. Orang yang enggak begitu berarti dengan minyak wangi, oh, yang penting besar gede, ya Allah. Minyak wangi beres saja. Kalau orang yang tahu cita rasa bau wangi, enggak sembarangan belinya. Mending dia membeli yang 3 mili dengan harga yang cukup tinggi, namun baunya itu Masya Allah. Lebih dia sukai daripada dia membeli yang 10 mili, enggak ada baunya. Allah lafaz. Ini pembahasan masalah khamr. Paham insyaAllah ya? Mafhum. Saya mau tanya. Bentar. Itu antum yang saya tanya. Saya mau tanya atau menanya? Anda mau tanya sama antum? Sebentar. Aku yang mau nanya sama antum. Saya mau tanya sekarang. Sekarang ini khamr tina azakumullah dijual di pasaran bir bintang. Non-alkohol. Namanya apa? Zero. Namanya zero. Bukan berbintang. Hah? Bukan berbintang. Berbintang zero gitu. Ah, berbintang zero. Disebutkan itu non-alkohol. Hukumnya apa? Meminum itu. Gitu ya. Arab. Nyatanya bagaimana? Oh begitu, jika ada orang minum, oh enggak mabuk. Enggak apa-apa. Terus lagi, oh enggak mabuk. Enggak apa-apa. Terus Nama bu, nama apa begitu ya? Obat ini untuk berbintang biru orang ini halal, eh? Terus? Gimana kenyataannya ya? Saya belum pernah lihat barangnya. Jika kita orang saja, nggak tahu bagaimana barangnya, nggak tahu bagaimana rasanya. Gimana? Pernah tahu? Kalengnya, pernah nyoba? Allah. Itu dilihat. Kalau misalkan apa namanya minuman tersebut diminum rasa play begitu, maka tinggalkan. Itu berarti menunjukkan dia mabuk. Sedikit atau banyak, maka dia hukumnya haram. Tidak peduli dengan omongan non-alkohol atau alkohol 1% atau alkohol 10%, tidak peduli. Yang dibahas sekarang ini hakikat air tadi, minuman tadi. Allahumma sallam. Kalau sudah memabukkan, itu sedikit banyaknya haram. Ma'askar kathiruhu faqaliruhu haram, kata Rasul. Sesuatu yang bikin mabuk dalam jumlah banyak, maka sedikit pun juga tidak boleh. Jangan punya prinsip kayak Abu Hanifah. Itu kenapa Abu Hanifah? Kalau beliau tidak demikian, kalau beliau coba duduk. Tes minumnya, 1 gelas. Mabuk, kolak. Jangan teruskan. Haram bagi Anda. Ada orang yang 2 minum 1 gelas. Habis. Masih kuat. Ini masih halal buat Anda. Teruskan lagi. Gelas yang 2 lagi. Masih kuat dia. Oh, ini masih halal buat Anda. Terus sampai pada titik dia mabuk, top berhenti. Jadi, sedikit mabuk hukumnya haram buat Anda. Kalau demikian ya, ada orang yang memang jagoan minum. Nah, jangankan 3 gelas, 1 krat. Nggak mabuk dia. Allah SWT. Ada, nggak demikian ya. Kalau sudah membuat mabuk, maka sedikit banyaknya hukumnya haram. Masalah yang berikut. Permasalahan hukum jual beli maitah bangkai. Yang namanya bangkai ialah hewan yang mati dan tidak sempat disembelih. Hewan yang mati dan tidak sempat disembelih. Atau dia disembelih dengan tanpa membaca basmalah. Maka dia bangkai. Maka dia bangkai. Apa hukumnya? Hukumnya tidak diperbolehkan jual beli bangkai dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Dengan dasar hadis yang saya bawakan tadi. Hadisnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai dan jual beli patung. Sehingga bangkai hukumnya haram diperjualbelikan dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula hadirin rahimakumullah, masuk dalam bab bangkai ini bagian-bagian organ-organ hewan tadi yang menjadi pusat kehidupan. Seperti otaknya, atau dagingnya, atau gajinya, lemaknya. Dan organ-organ hewan tadi yang itu merupakan pusat kehidupan dia. Maka juga sama dihukumi haram, sebagaimana bangkai tadi. Ini mencakup semua bangkai. Ini haram ya. Dan sekarang ini, khairatina azakumullah, yang namanya bangkai ini selalu-selalu biasa dijadikan sebagai alat jual beli oleh sebagian kaum muslimin yang tidak tahu agama. Di beberapa tempat, di beberapa kota, ya khanamdina azakumullah, yang namanya daging-dagingan yang dijual itu meragukan. Sebagian tempat. Nah, antum mau beli ayam Kentucky Fried Chicken KFC. Itu ragu-raguin ayam bagus, ayam bangke, meragukan. Sampai bakso di sebagian tempat meragukan. Ini bakso daging sapi benah ataukah sapi bangke? Ada yang sampai kemudian curiga ini daging sapi apa daging tikus? Ini kenyataan. Kenyataan ya. Nah, kalau yang cukup gempar kemarin di wilayah Surabaya dan sekitarnya itu bakso biawak. Ada. Mana merang? Merang wakil. Bakso biawak. Tahu biawak kan? Yang keluar itu biawak itu. Karena mau beli daging sapi akhirnya mahal. Daging kambing ya nggak mungkin, daging kambing kan agak jemek, agak lembek gitu, nggak mengeras kayak sapi. Ah, mau nyari tikus juga sudah habis, diambil sama orang-orang, akhirnya mereka berburu biawak di rawa-rawa. Nah, daging biawaknya dipergunakan untuk bakso, namanya bakso biawak. Jadi nggak terang-terangan ngomong bakso biawak, nggak bakso. Dagingnya daging biawak. Nah ini yang perlu saya tanyakan ini. Hukumnya apa? Makan bakso biawak. Hah? Boleh? Loh, kenapa kok boleh? Hah? Ini halal ya. Karena biawaknya halal, maka bakso biawak pun juga halal. Masya Allah. Lalu. Hukumnya halal ya. Biawak namanya bob. Bob. Ada bob pun, bob rawak, ada bob padang pasir. Kalau yang rawa-rawa yang kayak di tempat kita itu, kalau bob yang padang pasir, itu lebih besar bodinya. Besar, bodinya banyak. Dikatakan halal, pernah dimakan oleh sebagian sahabat di depannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan dia membiarkan saja. Dia mengatakan, kalau saya enggak makan. Ini enggak ada di tempat saya. Dia mengikrarkan, membolehkan sahabatnya yang memakan demikian. Begitu ya. Kita sangat diketahui pas lagi makan. Enak sekali baksonya ini. Hah? Tinggal separuh. Dikasih tahu sama tuan baksonya ini. Bapak tahu ini bakso apa ini? Tidak tahu. Ini enak sekali mungkin rasanya. Saya belum makan kalau saya. Mungkin enak. Ini pak, bakso biawak pak. Ya, itu mungkin orang yang enggak ngerti hukumnya kayak apa. Atau mungkin lihat barang biawaknya seperti itu mungkin. Biawak, alas itu. Allah alam, sebab kamu masih bertahan dalam perutnya itu kan bisa keluar lagi. Kalau yang ngerti hukumnya, bakso biawak, oh enak juga ya bakso biawak ya, gitu nanti. Allah, boleh ya. Masya Allah. Sehingga kalau Anda mendapati sebuah kota, sebuah daerah masyhur di tengah-tengah masyarakatnya. Daging-dagingan yang dijual itu meragukan, jangan makan daging. Kalau kepingin, antum beli ayam yang masih hidup, sembelih sendiri dengan cara yang syar'i atau masak. Kepingin daging-dagingan beli seekor kambing, disembelih dengan cara yang syar'i, kemudian antum makan dagingnya. Kalau kelebihan, bisa antum masukkan dalam kulkas, freezer, awet, atau bagi-bagi. Ayo, kepingin makan daging sapi. Beli satu seekor juga demikian. Itu dikarenakan kalau memang kondisi sebuah masyarakat itu betul-betul sangat masyhur dan ma'ruf mengkonsumsi seperti itu. Allahumma sholli. Yang lebih selamat laut-lautannya, seafood. Baik, muncul permasalahan pada pembahasan jual beli bangkai ini. Apa hukumnya menjual kulitnya bangkai? Atau bagian-bagian tubuhnya yang memang tidak merupakan pusat kehidupan dia. Misalkan, bulunya. Apa hukumnya ya? Bulunya itu. Kalau kambing kan jelas. Banyak. Di wol. Hah? Tentang masalah ini khonam tina azakumullah, ada perinciannya. Ada perinciannya. Kalau hewan tadi masih hidup, hewan tadi masih hidup, maka diperbolehkan jual beli wulnya. Ini kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Jangan kambing bulunya sangat banyak, dicukur bulunya dan dijual bulunya saja, itu boleh. Adapun kalau hewannya sudah jadi bangkai, sudah mati, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama. Mereka mengatakan diperbolehkan jual beli bulu hewan yang telah mati, karena hukumnya ialah suci, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan untuk sebuah kemanfaatan. Nah, yang diharamkan hanya memakan saja. Innama haruma akluha. Sesungguhnya yang diharamkan ialah memakannya saja. Ya, kalau untuk digunakan dengan perkara yang lain, untuk baju atau untuk pakaian atau untuk tempat alas atau karpet atau yang semisalnya, maka diperbolehkan. Kalau dimakan, maka tidak boleh. Ini menambah jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Masya Allah. Pembahasannya berikutnya, apa hukumnya jual beli anjing? Nah, jual beli babi. Anjingan. Apa hukumnya jual beli babi? Untuk hati ini, khonamtina azakumullah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semuanya sepakat mengatakan haram. Jual beli babi hukumnya haram. Dengan hadis yang dibawakan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli patung, wal khindir, dan jual beli babi. Apa hukumnya jual beli kulitnya babi? Tidak boleh. Hah? Tidak dagingnya, yang tidak otaknya, yang tidak gajihnya, enggak lemaknya, enggak apa nama jantungnya, semuanya tidak boleh. Kulitnya juga tidak boleh. Taring. Ininya. Kita bahas dulu. Apa hukumnya menggunakan rambutnya babi? Bulunya apa rambut? Bulu babi. Kalian tahu. Kalau bulunya boleh, siungnya pun juga bisa dilihat ke arah itu. Mengenai mempergunakan rambut atau bulunya babi, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang sahih, yang rajih, yang kuat insyaAllah, pendapatnya jumhur ulama, tidak diperbolehkan menggunakan bulunya babi. Yang dari sini menunjukkan ifanam tina'adzakumullah, untuk yang namanya babi ini, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tidak boleh. Dari moncong sama ekornya tidak boleh. Manusia. Dari mulai depannya sampai belakangnya, tidak boleh. Tidak diperbolehkan ifanam tina'adzakumullah. Apa hukum memelihara babi? Ternak babi. Hukumnya apa? Hukumnya haram. La yajuzu ijma'a. Tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Nah. Ini untuk babi. Sekarang ini karena tidak azakumullah yang namanya babi-babi itu berkeliaran. Allah. Kalau kaum muslimin yang masih fitrahnya insyaallah enggak tahan lihat satu. Jangankan makan, lihatnya saja sudah enggak tahan. Allahu akbar. Ini pun juga harus diperhatikan. Di Indonesia ini khonatina azakumullah yang namanya makanan-makanan yang dicurigai ada unsur lemak babi. Biasanya khonatina azakumullah yang ada unsur babinya yang dikenai babi itu biasanya mie ayam. Di sebagian tempat. Enggak semuanya, saya enggak nuduh orang itu di ayam ada babinya, enggak. Di sebagian tempat, sebagian wilayah, mereka kalau jual pangsit mie atau mie ayam itu dikasih campuran babi. Dan memang kata mereka rasanya lebih lezat. Lebih lezat. Yang cukup banyak itu di wilayah Sumatera, di wilayah Bangka. Pulau kecil Belitung Bangka itu banyak jenisnya. Hah? Kenal dengan pangsit mie-nya, rasanya itu enak-enak, kata yang di sana. Saya sudah ke sana. Punya teman aja dari sana. Tamam? Itu kalau orang-orang Chinese-nya, itu gak ragu-ragu ngomong. Datang kepada penjual mie-nya, pakai campuran, Pak. Semua paham, ya namanya pakai campuran. Ya pakai tadi. Enak, kan? Kalau yang datang itu orang Muslim, itu kadang dikasih tahu, Pak, pakai campuran apa enggak, Pak? Apa maksudnya campuran? Ya, benda. Oh, enggak. Pakai yang biasa. Atau kalau enggak dikasih tahu sebelumnya, jangan yang itu. Itu tempatnya dikasih batu. Yang ini aja, nonton. Allah. Kalau sedemikian yang kena bintang azabumullah di sebuah tempat yang ma'ruf dan masyhur seperti itu, ya mending bikin sendiri pangsitnya itu. Hah? Bikin sendiri aja mie ayamnya itu. Bisa gak bisa? Bisa. Kepengen mie pangsit semuanya aromanya babi. Atau beli indomie, atau beli sedap mie, atau beli santri mie, atau beli apa. Kasih ayam. Selesai. Nah, artinya kalau masyhur ya, kalau misalkan tidak masyhur, maka hukum asalnya ya boleh. Tidak apa-apa. Masya Allah. Apalagi makanan-makanan yang lain. Yang sering diserang itu ialah biskuit. Yang sering diserang ialah susu. Itu lemak-lemak itu banyak dimasukkan ke sana. Walaupun hukum asalnya kita mengatakan halal untuk yang sekarang ini beredar, baru dikatakan haram dikarenakan ada unsur babinya kalau ada berita yang sangat meyakinkan atau penelitian yang sangat meyakinkan ada unsur babinya. Kalau tidak ada, jangan tanya-tanya. Makan saja. Tidak apa-apa. Allah SWT. Dan seringkali yang kejadian, biskuit itu pernah. Susu itu pernah. Mie, pangsit itu pernah. Apa lagi? Aku juga. Iya, bakso juga iya. Bahkan sebagai tempat dengan tina asap semua belak-belakan. Hah? Babi bakar, babi goreng, babi saus tiram. Terang-terangan, di wilayah Surabaya kota, di dekat perkumpulannya para jenis-jenis itu, kalau melewati wilayah sebelah itu biasa. Belak-belakan terang-terangan. Terang-terangan. Lewat tuh baca itu apa tuh terang-terangan begitu babi bakar, babi goreng, babi saus tiram, babi bakar saus tiram, babi sambal, sate babi tiram aja lengkap. Masya Allah, itu punya haram. Ya, walaupun katanya enak, walaupun katanya enak, yang namanya haram itu haram. Allah, masalah yang berikutnya. Jual beli patung. Patung, arca-arca. Berhala-berhala. Nah, baik terbuat dari batu. Atau yang terbuat dari kayu. Atau yang terbuat dari besi. Aluminium. Apa-apa saja. sesuatu yang dibahat seperti bentuk gambar tertentu, gambarnya manusia atau apa begitu, dan biasa di sebagian pihak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hukum jual beli patung ini, hukumnya haram secara mutlak dengan dalil hadis yang dibawakan tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jual beli khamr, mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli babi, dan mengharamkan jual beli patung. Nah, dengan apa boleh? Oh, enggak, namanya. Umumnya yang namanya sonam itu pada zaman dahulu sembah. Ini pembahasan secara umum, sesuatu yang dipahat dengan bentuk tertentu. Paham ya? Ma nuhita ala suratin mu'ayyanah, sesuatu yang dipahat, dibikin dengan gambar tertentu. Sekarang ini banyak. Nah, atau kalau masuk ke wilayah menuju dari Jogja menuju ke Magelang, di wilayah Muntilan dekat situ itu, itu pinggir-pinggir jalan itu full dengan itu. Nah, jual apa namanya, patung apa. Misalnya itu, patung apa. Itu banyak. Kadang patung apa namanya, kuda. Kadang patung burung. Kadang patung macan. Kadang patung singa. Nah, kadang apa namanya, yang untuk apa selain? Apa itu yang ini? Selain istilah yang lain selain patung namanya apa? Bukan yang biasa untuk lambang tertentu, prasasti atau misal itu. Artinya seperti itu. Sesuatu yang dibahas, yang dibahas-bahas dalam bentuk yang tertentu. Itu banyak ya. Nah, sekarang ini tidak hanya itu aja, patungnya Yesus pun juga dijual. Iya. Ya apa ya? Patung Yesus dijual. Allah. Itu hukumnya haram, enggak boleh. Jadi perbolehkan yang hendak dinasakum Allah jual beli itu hukumnya haram dengan hadis yang dibawakan tadi. Allahu musta'an. Ada yang tanya, bagaimana kalau misalkan beli patung itu, beli patung tersebut, kemudian dimanfaatkan pecahan-pecahannya. Apa yang saya mau kasih sekarang ini. Misal, itu membutuhkan batu pualam. Apa batu pualam? Tahu. Jenis batu-batuan yang cukup mahal. Dicari, tidak ada batu pualam. Adanya cuman di tempat penjualan patung. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda membeli sebuah patung yang terbuat dari batu pualam. Kalau semata-mata beli batu pualam ya boleh. Ada masalah, ada larangan ya. Jadi antum nyari bahan baku pualamnya atau pualam yang masih mentah atau masih yang lempengan, sudah ada. Cari muter-muter tidak ada. Pas lihat melintas di apa namanya toko-toko penjual patung, pasti ada pualam. Datang ke situ, ada batu pualam pak. Kalau mentah tidak ada. Tapi kalau patung ini, kan patung Buddha atau patung apa, nah patung ini terbuat dari batu pualam. Yang antum butuhkan bukan patungnya semuanya. Kau pengen batu pualamnya. Nanti akan dibeli itu patung, dihancurkan, kemudian dikemas ulang menjadi sebuah lempengan, sebuah apa. Dan kamu bisa itu. Pertanyaan saya, sekarang apa hukumnya membeli patung tadi yang terbuat dari batu pualam tadi? Bukan untuk patungnya, tapi untuk dimanfaatkan serpihan-serpihannya nanti. Paham ya? Dengan jawabannya. Ya. Allah Allah. Tinggal jawab aja. Tujuannya mubah-mubah saja. Jangan dia kepingin dari batu pualam itu dileburkan lagi, dikemas lagi, dibikin sebuah keramik. Keramik dari batu pualam mau dipasang sama dia di depan pintu masuknya. Dari mulai pagar depan sampai pintu masuk, itu dibikin apa namanya jalan khusus terbuat dari batu pualam. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Nggak ada larangan itu. Berarti boleh membeli patung tadi untuk tujuan tersebut. Boleh dalilnya. Dalilnya baik. Gitu ya. Kalau semata-mata tujuannya baik ya, tanya mereka perkara gak kena dengan tujuan baik. Ada orang mencuri uang dengan tujuan untuk ngasih makan anaknya. Lo ngasih makan anaknya juga baik niatnya. Tapi mencurinya haram. Gitu ya. Jadi boleh ya. Bapak, Pak Kasam, antum Pak, boleh, alasannya apa? Bukan beli patungnya, niatnya bukan untuk beli patungnya, tapi untuk patungnya tadi. Masya Allah, sama dengan yang ini. Allah. Antum. Iya. Boleh. Semuanya mengatakan boleh, sangat ini. Kenapa kok boleh? Oh, innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Sesuatu itu terkait dengan niatnya gitu. Masya Allah. Tadi itu. Tadi mencuri, tadi innamal a'malu binniyat. Saya mencuri itu bukan untuk saya pribadi, saya mencuri itu anak saya. Anak saya lagi butuh makan ini. Innamal a'malu binniyat ya, gitu ya. Niat yang baik tidak bisa merubah tindakan yang haram. Perkara yang haram tetap haram, walaupun niat anda baik. Gimana saya? Allah. Itu haram ya? Kenapa kan haram? Kenapa? Dan Masya Allah. Halal lebih kuat. Hukumnya haram. Tidak boleh. Loh kenapa? Dikarenakan sekarang Anda membeli sesuatu yang bentuknya patung. Walaupun batu. Anda niatkan itu batu memang. Betul itu. Tapi sekarang bentuknya sudah berubah di patung. Nah kan tidak bisa terkena keumuman larangan tadi. Larangannya kan jelas. Allah mengharamkan jual beli patung atau arca. Itu umum. Baik dengan niatan untuk patungnya atau niatan untuk batunya. Sama saja. Bagaimana solusinya? Solusinya orangnya itu suruh menghancurkan saja. Patungnya itu dihancurkan sama penjualnya. Dihancurkan. Lebur. Berantakan sudah. Kemudian dia menjual serpihan-serpihan tadi. Kalau dijual serpihan-serpihan tadi dengan niat menjual batu bukan menjual patung, itu solusinya. Dan apakah mungkin mau nih? Kalau tidak dihancurkan ya harganya turun. Nah, apakah mau? Allahu musta'an. Kemudian muncul lagi masalah yang baru. Dan sekarang masalah kontemporer ya, Pak. Apa hukum beli mainan anak-anak yang kayak orang? Ada kan sekarang ini? Apa istilahnya itu? Boneka Barbie. Atau lagi selain itu? Tidak ada boneka yang ada yang dibutuhkan kemasan besar. Kayak orang, pun kayak orang. Saya berbih. Hah? Ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya. Persis kayak orang. Kemudian dibikin dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Dia bisa berjalan. demo tentunya. Hah? Gitu. Bisa menangis. Bisa menangis. Sehingga ketika anak kecil melihat itu boneka, namanya anak kecil, langsung dia punya anggapan, ini manusia, teman dia ini. Hah? Teman dia ini. Bisa nangis. Iya, bisa nangis kan ya? Kata nangis kadang tertawa. Dipencet pas yang bagian nangis dia. Ditekan lagi yang berikutnya ketawa dia. Ada apa enggak ada? Boneka yang seperti ini. Ada apa enggak ada? Ada ya? Masya Allah. Hukumnya apa kalau begitu? Ada. Guys, yang pakai kacamata. Hukumnya apa beli seperti ini? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Boneka lo, untuk anak kecil, hukumnya haram. Padahal kalau kita membaca riwayat Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasul yang paling muda, umurnya menurut saya, dan memang dinikah ketika masih kecil, waktu umur 6 tahun, dan membangun rumah tangga umur 9 tahun. Itu punya boneka. Punya boneka. Boneka kuda-kudaan. Kudanya bersayap. Saya dua begini. Tanya sama Rasul. Kenapa kuda ada yang bersayap? Jawab sama Aisyah. Dengan kekanak-kanakannya waktu itu. Apakah Anda enggak tahu ya Rasulullah. Bahwasanya kudanya Nabi Sulaiman bersayap. Sudah berani. Artinya itu boneka berwujud makhluk kuda bersayap dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya Aisyah radhiyallahu taala anha juga punya boneka banat du'bah mainan boneka perempuan begini gendong begini dari riwayat sahih riwayat dan itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan istrinya Rasul yang enggak boleh ingkari. Menurutkan bolehnya. Loh kok bisa Anda mengatakan haram? Jawab lagi. Kok Anda mengatakan haram dari mana? Hah? Dikarenakan menyerupai makhluk hidup. Dari sisi apanya? Dari sisi mata-mata bonekanya? Atau apanya? Nah. Ini perlu diperhatikan ini. Ternyata mengundang masalah ya. Boneka satu ini. Ya dirinci ya Pak ya. Dirinci. Riwayat-riwayat yang menerangkan tentang bonekanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu untuk boneka-boneka yang tidak ada tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan manusia. Aja. Boneka-bonekaan aja. Jadinya yang gendong-gendong, yang asli. Adapun boneka-boneka yang disebutkan tadi bisa menangis, bisa tertawa, bisa jalan, bisa kedip-kedip mata, dan segala macamnya. Ketika anak kecil melihat itu betul-betul manusia, ini manusia ini bukan benda mati. Maka seperti ini, kalau tidak nasehat kepada Allah tidak diperbolehkan. Nah, masih diperbolehkan ya Pak. La yajuzu bay'uha wala syira'uha wala iqtina'uha double jual, double beli dan juga tidak boleh dipelihara. Kenapa? Dikarenakan menyerupai dan merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala hampir sama dengan yang namanya sanam. Dimasukkan sama para ulama termasuk berbentuk sanam. Nah, sehingga untuk pembahasan riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu dengan tanpa ada suara seperti di boneka biasa. Kalau versi, bisa nangis? Tidak bisa. Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak. Allahumma. Pembahasan yang lain. Jual beli anjing. Jual beli anjing. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar, ialah pendapat yang menyatakan tidak diperbolehkan jual beli anjing secara mutlak. Baik itu anjing kecil, namanya apa? Anaknya anjing namanya apa? Kirek ya? Namanya kirek? Namanya kirek, anaknya anjing. Atau anjing yang telah besar. Baik anjing jenisnya apa yang besar, jaguar, herder, ada yang jenisnya yang kurus kerempeng. Semuanya tidak boleh. Baik anjing untuk berburu atau anjing bukan untuk berburu. Semuanya dilarang dengan riwayat-riwayat yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'il kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melarang jual beli anjing. Jadi datang dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Juga datang dari hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Dengan tegas Rasul menyatakan larangan jual beli anjing. Nah, tidak boleh ya. Masalah yang berikut, apa hukum menyewakan anjing? Sewa menyewa anjing. Yang namanya anjing itu hewan yang cukup banyak manfaatnya. Berburu bisa, disuruh jaga sawah ya bisa, kebunnya bisa, disuruh untuk berburu musuh dengan pak polisi juga pandai, menangkap musuh juga iya, kemudian mencium apa namanya sesuatu yang dicurigai juga lihai, cukup banyak kemampuannya. Sekarang ini apa hukumnya? Kalau jual belinya tidak boleh. Apa hukumnya sewa menyewa anjing? Kalau beli nggak boleh sewa menyewa anjing. Misalkan Anda memiliki kebun, sama-sama tidak kebun apa yang luas? Kebun karet. Kebun apa sama yang luas? Nggak ada. Karena kebun yang luas, luas semua. Kebun apa? Buah-buahan. Kalau misalkan antum memiliki kebun yang cukup luas, dan ini asetnya cukup banyak, dijaga sama orang kurang, cocoknya dijaga sama anjing. Anjing-anjing penjaga kebun, dia tahu hukumnya. Kalau saya beli anjing punya nama di punya haram, karena larangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau saya menyewa saja? Datang kepada orang-orang yang punya banyak anjing, disewa. Saya mau nyewa herder, saya mau nyewa jaguar, saya mau nyewa yang krempeng, saya mau nyewa yang biasa. 5 ekor anjing dengan jenisnya berbeda. Satu tempatkan sebelah ujung sana, ujung sini, seperti yang tengah-tengah. 5 ekor anjing keliling-keliling. Pertanyaan saya teman satu saja, apa hukumnya sewa menyewa anjing? Apa maksud? Apa hukumnya? Dengar. Terjadi di kota-kota besar, bukan kebun yang dijaga, rumah. Rumah yang besar itu dijaga sama anjing. Besar. Buat luker, ada apa itu yang besar-besar itu. Jaga sama anjing. Dia tahu hukumnya, beli tidak boleh. Nyewa anjing. untuk jaga rumah. Hukumnya apa ini? Nah, Abu Mujahid. Gimana? Hukumnya menyewa-menyewa anjing. Hukumnya haram. Kenapa gua haram? Kenapa gua haram? Kenapa kau haram? Bukan larangan menjual anjing. Ini bukan menjual, menyewa. Oh, benar lah, Pak Amin. Nah, enggak boleh. Bab sewa menyewa itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab jual. Dan juga untuk anjing ini, khonafina azakumullah, ada hadis dengan lafaz naha'an samanil kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harta atau dari harga anjing. Sehingga kemanfaatan-kemanfaatan dalam bentuk harta benda yang dihasilkan dari anjing pun juga tidak boleh. Entah itu disewakan atau sih misalnya. Semuanya tidak boleh. Ini larang khonafina azakumullah. Masya Allah. Pembahasannya berikutnya. Apa hukumnya menukar anjing dengan sembako? Ini namanya kebutuhan orang ya Pak. Ada orang butuh anjing. Ada orang butuh anjing untuk jaga kebunnya, untuk jaga rumahnya, untuk jaga ininya, untuk jaga itunya, butuh anjing dia. Dia tahu, mau membeli anjing tidak boleh. Kayak gini aja, tak tukar aja. Kamu punya anjing kan Pak? Iya. Anjing harder, iya. Tak tukar aja. Ini anjingnya, kasihkan sama saya, tak tukar dengan sembako. Hukumnya apa ini? Nah, andi. Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Nah, tidak diperbolehkan. Sebab ada untuk pertukaran. Pertukaran dengan sebuah harta. Sama saja engkau ganti dia dengan sembako atau kamu ganti dia dengan uang, sama saja. Ada unsur pertukarannya, maka hukumnya haram. Dimasukkan dalam akad jual beli. Jadi karena yang dibeli ialah anjing, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Tahu sebab. Sekarang tukar menukar anjing. Apa hukumnya tukar menukar anjing? Misalkan antum punya anjing harder, saya punya anjing krenek. Nah, bagi antum anjing harder itu besar biaya, tidak kuat antum melihara dia. Dalam bisnis cuma dibutuhkan jaga kebun saja. Gimana kalau misalkan tukar menukar anjing dengan saya? Saya punya anjing krenek ini. Nah, saya sekali lagi butuh harder. Nah, tukar menukar anjing. Anjing tukar dengan anjing. Punya apa? Ini bagaimana? Boleh. Sama keren. Lebih dulu kan? Sejak apa? Selisih harga anjing di pasaran atau gimana? Tidak menyerahkan uang lagi. Cukup jangan anjing sama anjing aja. Itu boleh. Lo kenapa kok boleh? Lo kan yang namanya tukar menukar pertukaran barang. Kata gitu kan ya? Sama-sama ridho. Dimasukkan akad. Dalam definisi jual beli yang di awal, definisinya kan tukar atau pertukaran barang dengan barang. Itu namanya akad jual beli. Dalam katanya jual beli aja nggak apa-apa. Iya, baik. Bolehnya kenapa? Padahal yang namanya jual beli anjing itu haram. Ya kan? Jual beli anjing itu haram. Ya, menukar pertukaran barang yang haram pun juga haram seharusnya. Misalkan antum jual beli barang yang halal ya. Nah, antum beli beras dibayar dengan beras. Ini apa? Ini halal kan? Nah, sekarang pertukaran tadi juga halal. Yang bukannya halal. Sekarang jual beli anjing hukumnya haram. Sekarang pertukaran menukar anjing dengan anjing yang lain. Nukar antum, antum mengatakan boleh. Ya. Oh, jadi dia haram. Oh, dia haram. Eh, Allah musta'an. Abdul Rahman. Ini haram ya, karena jual beli gitu. Masya Allah. Allah musta'an. Al jawab, jawabannya yang paling penting adalah punya hukumnya halal. Hukumnya boleh. Hukumnya halal. Loh kenapa? Dikarenakan anjing itu tidak dimasukkan dalam bentuk harta. La qimata lahu, tidak ada nilainya sama sekali dalam Islam. Bahkan oleh para ulama yang namanya anjing itu tidak masuk dalam harta warisan. Walaupun anda pelihara anjing sama ribuan ekor, itu tidak dimasukkan dalam warisan. Dikarenakan dia bukan sebagai harta, dikarenakan dia bukan sebagai harta, maka tukar menukar anjing itu boleh. Ibaratnya tukar menukar sesuatu yang bukan harta. Tadi paham ya? Khusus untuk anjing. Baik. Sebelum masuk pada pembahasan jual beli kucing. Tapi anjing sekarang mau kucing. Perlu disampaikan atau mungkin ditanyakan di sini kepada Fina Azzaqullah. Kasus yang sekarang ini banyak. Yaitu hukum jual beli hewan yang dikeraskan. Pernah dengar? Pernah tahu tidak? Jadi macan. Ini macan masih hidup. Kemudian dikasih air keras. Dan dia mati secara alami. Itu badannya mengeras, lama-lama mengeras. Kaku. Ini macan atau singa. Kalau ini macan ditaruh di pojokan rumah, kita akan menghadap ke arah pintu. Antum masuk kaki tuh. Apa ini macan? Kenapa kan asli? Bukan palsu, asli macan. Kau pegang rambutnya, bulunya, bulu macan, bukan bulu imitasi. Kamu pegang itu kumisnya, kumis macan, bukan imitasi. Tapi dia kaku, dibekukan. Ada yang kadang macan, kadang burung. Tapi ini hewan ya, hewan. Bulunya apa ini? Kayak gini. Ini kontumore ini, ada kontumore ya. Bulunya juga ini. Pak Muzaki. Hukumnya haram. Kenapa? Nah, cerdas. Allah yang tahu. Hukumnya haram ya. Hukumnya haram, sebab bisa dimasukkan dalam kategori patung, dan itu merupakan celah atau pintu-pintu menuju kesyirikan. Buat kita nanti pada ujungnya disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fatwa dari Lajnah Daimah dari perkumpulan ulama-ulama besar di Arab Saudi. Ini juga merupakan fatwanya Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala haram. Dan di sebagian negara-negara barat itu tidak lagi hewannya tapi anak-anak. Anak-anak. Anak kecil. Dan yang mereka pilih itu anak-anak kecil yang imut-imut. Yang mukanya itu bagus, fisiknya ganteng, bersih, bagus, itu yang mereka bikin seperti itu. Kata kamu pegang itu kulitnya anak orang. Terjadi, betul, disampaikan kemarin oleh Syekh Abdullah Umar Al-Adani Hafizahullah Ta'ala Ra'ah ketika kemarin jauh di Jakarta. Dia di Jakarta ketika kita ngobrol sama beliau dengan orang yang lainnya. Itu masih faedah. Ada ya, di bagian belahan Eropa, itu seperti ini. Mereka bosan dengan yang namanya hewan, bosan dengan burung-burung, bosan dengan macan, bosan dengan kera, bosan dengan siapa, bosan dengan semuanya, larinya kepada anak kecil. Wallahu a'lam. Itu terjadi. Ala haula wala quwwata illa billah. Ini semua tidak diperbolehkan dan pada bin Abi. Ada mafhum insyaallah. Permasalahan yang berikutnya lagi. Pembahasan jual beli kucing. Pembahasan jual beli kucing. Ini umum mencakup semua jenis kucing. Apa hukumnya jual beli kucing? Tentang masalah ini, Fadlina Azzaikumullah, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naha an bai'i sinur. Naha an bai'i sinur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang jual beli as-sinur. As-sinur al-hir, kucing. Namun di sini khonafina azakumullah ada perbincangan di kalangan para ulama di hadis. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan kuat. Sehingga dikarenakan perbedaan pendapatnya para ulama tentang riwayat ini, maka dalam masalah jual beli kucing pun mereka berbeda pendapat. Kalau mereka mensahihkan, mengatakan sahih riwayat tadi, hadis tadi, maka mereka melarang jual beli kucing. Kalau mereka mengatakan dhaif, lemah hadisnya, bisa dipakai, maka mereka mengatakan boleh jual beli kucing. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ialah jawazu dzalik, diperbolehkan jual beli kucing. Karena mereka memandang hadis tentang larangan jual beli kucing itu ialah lemah, dhaif. Jika akan lemah, maka kembali pada hukum asal, wa halallahul bai', Allah mengharamkan jual beli, maka jual beli kucing itu hukumnya halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini masalah kucing. Kalau ringkas. Kucing ini haram. Perhatikan. Nah, yang sering dibatikan itu masalah anjing. Kucing jarang. Kira-kira apa sih kucingnya orang beli kucing? Hah? Mana yang saya sekarang ini? Maksud apa? Cuma bermain. Bukan apa sih? Bukan anak-anak. Gitu ya. Dia beli kucing itu untuk mainan. Cuma bermain di rumah. Tinggal pergi sama bapaknya. sama yang lain. Lab. Jadi ada kemanfaatannya, kemanfaatannya untuk main-main. Lab. Yang penting pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya jual beli yang namanya kucing. Masya Allah. Masalah yang berikutnya, jual beli darah. Kuat kan? Wah. Jual beli darah. Mengenai jual beli darah yang menawati na'adzakumullah, ini ada nasnya langsung. Hadisnya langsung. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'id dam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang jual beli darah. Juga dengan Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Harimat 'alaikumul maytatu wad-dam." Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Mengenai darah ini, hadirin rahimakumullah, ada dua permasalahan. Masalah yang pertama ialah upah dari profesi bekam. Dan masalah yang kedua, jual beli darahnya itu sendiri. Apa yang namanya bekam? Bekam itu diambil darah dengan sebuah alat. Kalau dulu alatnya masih tradisional, itu disedot sama mulutnya sendiri. Jadi bagian-bagian yang ini dibekam, dilukai terlebih dahulu, supaya ada darahnya, dimasukkan alat. Kemudian disedot sama bekam-bekamnya itu, sedot, sampai keluar darahnya dia. Darahnya orang yang lagi sakit tadi. Ambil darahnya. Ini biasa dijadikan sebagai profesi. Profesi tukang bekam. Dan minta bayaran. Sekali bekam, 10.000. Pembahasannya apa hukumnya jadi tukang bekam dengan gaji tadi? Nah, anda lihat. Ini juga bekam ini. Kalau anda lagi sakit-sakit, enak, ngono dia aja. Ini jagoan bekam dari Cina. Ya, minta upah loh. Anda bekam orang, minta sekali bekam, 10.000. Punya apa ini? Tidak boleh. Dikarenakan riwayat lagi, larangan dari jual beli darah. Berarti sudah atau punya keahlian bekam tapi tidak bisa menambah pundi-pundi kekayaan dari situ. Karena anu bekam nanti bekam yang tidak apa-apa. Nah iya, makanya kalau itu pas bekam yang tidak apa-apa nilai taruh saja. Kalau dikasih dilihat. Nah, dulu saya belum membahas masalah hukumnya dulu. Masalah hukumnya yang menentukan azakumullah. Ada sebuah hadis. Lafaznya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasbil hijamah. Tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang profesi berbekam. Kasbil hijamah, larangan profesi bekam. Sahih tafakun alaih hadis. Larangan profesi tidak boleh. Pengertian profesi itu artinya dengan upah. Tidak boleh kan dengan upah. Nah, namun Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga pernah dipegang. Tukang pegangnya waktu itu namanya Abu Thayyibah. Abu Thayyibah. Pada dipegang, Rasul meminta para sahabatnya untuk memberi sesuatu kepada Abu Thayyibah dan diterima sama dia. Satu riwayat, larangan. Riwayat yang kedua, tindakannya Rasul menunjukkan kebolehan. Maka dikompromikan oleh para ulama, dikompromikan bahwasanya larangannya itu tidak sampai tingkatan haram, tapi makruh saja. Tapi makruh saja. Maksudnya haram dan boleh. Kebolehannya dengan tindakannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. Itu boleh. Tapi makruh. Amin. Tapi haram. Nah, kalau minta sah-sah saja. Tidak lagi aku. Nah, ini masalah berbekam. Adapun masalah darahnya sendiri. Ini di zaman sekarang ini, karena tina azakumullah, ada dua fenomena ini. Yang pertama memang jual beli jedwah darah. Darah hewan yang dikumpulkan sebuah tempat, kemudian disimpan sampai dia mengeras persis kayak hati. Orang Jawa bilang, dedeh. Gak tahu kalau orang Kalimantan, namanya apa? Namanya apa? Bukan perkara gak adanya. Mesti ada istilahnya. Apa? Tahu kan? Misalkan ya, orang nyembelih ayam. Itu kan darahnya kan muncrat. Itu ditampung sama di sebuah tempat. Tampung sampai banyak simpan. Lama-lama dia mengeras. Tentunya kayak hati. Bisa diiris, bisa digoreng, dimasukkan dalam masakan. Kalau orang Jawa bilang namanya dedeh. Kalau orang Kalimantan bilang apa? Loh, ada yang tahu? Namanya apa? Ini enggak ada. Oh, gerbak ya? Oh, kalau yang asli nggak ada, kalau yang palsu ada. Palsu orang Jawa. Kalau orang Sulawesi bilangnya apa orang? Ada di Makassar. Itu yang darah yang tampung sebuah tempat, biarkan dia mengeras. Ini nampak kayak hati gitu. Jual sama masyarakat. Itu namanya apa di sana? Tidak ada juga. Karena ada sama. Apa? Baru tak? Nah. Bukan masakan darah. Itunya, bentuk itunya. Kalau masakan darah di Bali itu yang terkenal. Dia rujak sama dia. Tahu rujak ya? Ya, itu dari tadi. Dan bukan sembarang darah. Darahnya anjing. Darahnya babi. Makan sama Bali ada kotor. Bali itu kotor luas halam. Kalau itu kan masakan darah kan? Baluta. Bukan. Artinya mereka menjualnya itu dengan nama haji. Artinya dijual di pasar, orang itu haji. Dimasukkan dalam jajaran daging, dimasukkan dalam bagian hati. Ketika dia orang beli, mau beli hati ayam pak, oh boleh, dimakan sama dia yang hati ini. Padahal dia dede. Ya kalau kamu gak tahu ya pengalaman lah. Namanya dede. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan jual beli dede tadi. Lalu apa hukum memakannya? Makan darah tadi itu juga hukumnya haram. Tidak diperbolehkan makan dede. Sekali lagi, kalau di sebuah tempat, di itu masyhur dengan yang namanya dedek tadi. Hah? Masyhur itu kalau orang buat hati dedek. Dedek itu. Maka jangan sekali-kali ada makan hati di tempat itu. Kenapa? Untuk kehatian. Kalau kepengen tadi itu, dengan cara beli yang hidup, kamu sembelih, kamu ambil hatinya. Allah. Nah, ini di Jawa cukup banyak dedek. Dan nampak, memang warnanya betul-betul merah kayak hati. Dan membeku kayak hati. Dikiris pun juga jadi. Allah. Masalah yang berikutnya lagi sebutan masalah darah. Ialah tentang masalah donor darah. Masalah donor darah ini karena azakumullah. Yang namanya donor darah itu artinya apa? Nyumbangkan darah gitu kan ya. Ada orang yang membutuhkan darah, misalkan dia darahnya jenisnya darah A. Kebetulan kamu punya darah juga tipe A. Nyumbang darah kepada orang lain. Hukumnya apa itu? Jawabannya ialah hukumnya boleh dengan syarat. Hukumnya boleh dengan persyaratan. Kalau Anda donornya itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak meminta upah, tidak meminta imbalan dari donor tadi. Amin. Kalau Anda minta imbalannya, minta upahnya, minta gajinya, itu artinya Anda menjual darah Anda kepada orang lain. Amin. Dalam keadaan menjual darah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Paham ya? Itu benar. Jika Anda diminta darahnya silakan. Ambil. Dan ikhlas lillahi ta'ala. Biasanya kalau habis ngambil supaya jangan pusing. Dikasih minuman instan. Yang mempercepat pemulihan darah kita. Itu tidak ada masalah. Kalau misalkan dia minta, saya mau donor pak. Tapi setiap 100 cc, saya minta 100 ribu rupiah. Dia ambil berapa itu? Oh dia ambil 250 cc ke kantong. Maka saya minta 250 ribu. Tidak boleh. Kenapa? Itu sama artinya Anda menjual darah Anda dengan uang 250 ribu. Masuk dalam larangan tadi, naha an ba'idam, larangan jual beli darah. Dari pagi. Paham sama ya? Mabuk. Halah. Kalau menghisap darah. Iya. Memasukkan darah ke sebuah badan. Karena badannya antum. Namanya dihisap. Nah boleh, kenapa? Hah? Dikarenakan hukumnya haram menjual darah dan haram memakan darah. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam. Yang ini namanya makan darah dengan cara apapun tidak boleh. Tidak boleh. Entah dengan langsung diminum, dengan cara didedeh, dengan cara dihisap, atau dengan cara disuntikkan, dengan cara diinfuskan, terus mana boleh. Jadi colikan yang haram di na'adzakumullah, kalau kondisi yang sebabnya, darurat tadi. Dalam kecelakaan atau kekurangan darah, maka diambil ke saudara lain, dimasukkan ke saudara dia, itu tidak ada masalah. Dan pihak pendonor, tidak boleh mengambil upah dari donor, darahnya itu. Nah, ini mafhum insyaAllah. Paham insyaAllah ya? Yang berikutnya lagi. masalah jual beli musik. Ada apa dengan musik? Tahu musik ini? Musik ini? Tahu musik ini? Cairan musik. Ya sekarang jadi minyak lagi musik. Kasuri putih. Musik itu yang asli itu disebutkan oleh para ulama, musik itu ialah darah yang terkumpul pada pusarnya bidang. Kalau bidang kan? Bidang yang larinya kencang bidang. Pada pusarnya itu terkumpul darah khususnya ketika dia habis lari yang darah. Caranya bagaimana? Caranya pusernya itu diikat beberapa saat, kemudian tidak lama akan lepas sendiri pusernya. Artinya karena kita azakumullah, misik itu pada dasarnya terbuat dari darah. Itu intinya. Darah. Jadi darah yang terkumpul pada pusernya sebuah hewan yang namanya kijang. Cara mengambilnya tadi, pusarnya itu diikat, kemudian dia suruh lari. Kejar, dia lari. Semakin kencang larinya, semakin banyak darahnya. Tidak lama kemudian, lepas yang sendiri. Ketika dia lepas, maka itu diambil. Dari sini, diproses menjadi yang namanya bisik. Bisik itu baunya harum. Ya apa ya? Semerbak. Ini kalau musiknya seperti ini musiknya, masya Allah. Nah, kasih sedikit teresan ini. Tes, cara tubuh anda atau tangan di baju anda, baunya itu semerbaknya luar biasa. Dan wanginya, wah, jangan tanya. Ya. Nah, cocok dia untuk para pengantin. Ya, wangi. Dan itu yang paling disukai sama Rasul. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Minyak wangi yang paling disukai misik. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini, Fadzina Azzaqumullah, misik itu terbuat dari darah. Jadi permasalahan sekarang ini, apa hukumnya jual beli minyak wangi misik? Apa hukumnya jual beli minyak wangi misik? Kasur putih. Bisa misik afiat, misik putih. Nah, bisa hamil misik. Bisa misik kurasi. Misik mukhalat, tamburan, yang itu misik. Nah, bisa body misik, bisa body soap misik, bisa fruit misik, ya banyak-banyak. Yang penting dia ada unsur misiknya, dan dia dari sana. Pak Sofri, jawaban Pak. Apa hukum jual beli misik atau minyak wangi misik? Dalam keadaan musik itu asalnya dari darah. Boleh. Dari darah, boleh. Tadi kan disebutkan larangan jual beli darah. Oh begitu ya? Masya Allah. Begitu. Kalau beli memakainya kenapa? Ya siapa tahu khusus untuk beliau saja. Barangkali khusus untuk beliau. Umatnya juga tidak boleh. Boleh. Masya Allah. Nah, untuk misik ini karena ada Allah, dia kecualikan dari hukum jual beli cara. Kenapa? Dikarenakan sudah berubah menjadi cairan yang lain. Halah. Dari darah diproses menjadi cairan yang lain dalam bentuk misik yang berwarna putih yang harum. Dan yang paling penting ialah dipakai, digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam menunjukkan kebolehannya dikarenakan contohnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu menunjukkan bahwasanya misik itu ialah suci, najis, suci, najis dengan kesepakatan para ulama maka diperbolehkan untuk jual beli yang namanya misik. Bisa misik yang aslinya atau misik yang bentuk minyak wangi. Dengan nama kasuri putih atau dengan nama misik putih atau dengan nama apapun diperbolehkan. Masya Allah. Itu baunya wangi. Minyak wangi misik itu termasuk pasti. Tadi itu saya bilang, kalau orang ngerti yang namanya minyak wangi, tahu cita rasa minyak wangi, lebih baik dia beli misik yang asli tadi, yang walaupun cuma 3 mili saja, dengan harga 100.000 rupiah. Dan baunya harum, wangi, segar, tahan lama, semerbak, daripada dia beli minyak wangi yang besar, tapi ada baunya. Allah. Ini yang bagi yang cita rasa, tahu cita rasa minyak wangi. Yang namanya orang kan beda-beda. Orang kata gak mampu beli musik dengan harga semahal itu. Ya saya mungkin minyak wangi lah. Hah? Kemasan besar 2.000 lumayan. Ala Allah. Allah. Hada. Ada yang mau tanya kan? Sekarang dia aku yang dapat. Nah, ada yang mau tanya kan? Coba. Seputar yang kita bahas. Kalau pasiennya itu yang butuh, dengan kondisi yang memang darurat, tidak memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan donor yang gratis. Mau tidak mau dia harus membeli darah dari rumah sakit, maka yang dosa rumah sakit. Ayah, al-ithm ala man al-zam. Dosanya itu bagi orang yang memaksanya. Dia kalau darurat, al-darurah, tukifan, al-darurah. Kondisi yang darurat bisa menghalalkan perkara yang diharamkan. Sini yang dosa rumah sakit. Yang dosa rumah sakit. Nah, apa tadi? Nah, mau. Gimana, gimana? Oh iya. Mekam itu memang satu upaya. Dan termasuk cara-cara medis untuk kesembuhan suatu penyakit. Iya, masih masuk ke nomor 6. Tadi kan dijelaskan masalah bekam tadi sendiri itu boleh pada apa? Boleh mengambil obat dari bekam, tapi afdolnya di sini. Larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Tindakannya Rasul menunjukkan kebolehan. Ya boleh. Kan antum kepengen mengambil yang di afdol, bukan ya? Kepengen ambil. Antum ambil upah atau apa namanya upahnya dari terapi yang kedua tadi. Infrarednya ini. Nah, inframerahnya itu. Jadi ngomong-ngomong. Bekamnya ini. Tidak ada masalah. Cuma sekitar. Cuma siap saja. Nah. Jadi artinya pembeli bangkainya itu memang dalam rangka untuk ikannya, untuk pemotongan ikannya. Bagus, bagus, bagus. Nah, Jadi nanti mau saya bahas berikutnya ini. Jadi nak bahas malam berikutnya. Jadi pertanyaan. Nanti ada pembahasan khusus tentang permasalahan dan hukum jual beli kotoran. Kotoran hewan, kotorannya orang. Di perkara-perkara yang begitu, ada perinciannya. Walafahnya untuk yang anu tadi. Dikarenakan untuk dinafak, intifak untuk kemanfaatannya, bukan untuk dimakan, untuk kemanfaatan perkara yang lainnya, maka dihukum. Dengan ketentuan itu, ketentuan beli ayam bangkai itu bukan untuk anu makan, tapi memang untuk makanannya ikan. Dan ikan nanti ketika mau dijual, disediakan lebih dahulu. Tidak apa-apa. Namanya lilin dipak. Sebenarnya kan dipak insya Allah pembahasan tentang masalah apa namanya kotorannya manusia dan segala macamnya itu dimakan dah boleh. Tapi kalau untuk dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang mubah atau pupuk atau semisalnya itu diperbolehkan. Ah, gimana? Ayam, kalau semata-mata saya ganti biaya pemeliharaan, benar masalah. Tapi kalau dia mengambil untung dari itu, maka tidak boleh. Dan di sini kembalinya kepada masing-masing orang. Lihat bagaimana amanahnya dia, lihat bagaimana apa namanya niatnya. Paham ya? Itu kan bisa dilihat sama mereka. Karena kalkulasinya itu, ketemunya ini. Dengan biaya perawatan, berapa? Sehingga dia memberikan kepada sang pasien dengan sebuah nominal harga, itu harga tersebut untuk perawatan tadi saja. Tidak mengambil untung dari situ. Kalau bicara kenyataannya, karena binti nasihatullah, ya tidak mungkin. Ya, memang jadi keuntungannya. Besar keuntungannya itu. Ya apa ya? Besar keuntungannya. Bisnis yang luar biasa. Kalau tidak begitu, gak jalan PMI-nya. Gak jalan PMI-nya. Mereka pintar caranya itu. Jadi mereka apa namanya mengadakan apa namanya acara-acara masyarakatan. Donor-donor gratis. Diambil sebenarnya. Simpan sama mereka. Di tempat-tempat yang memang mahal. Biayanya. Pada kenyataannya mereka jual dengan harga yang lebih mahal daripada itu. Iya, jual sama. Nah, kalau dijual, mereka yang dosa. Pasien yang dosa. Kalau mereka apa namanya menyebutkan nominal yang memang betul-betul untuk perawatan, ada masalah. Ada masalah. Wallahu a'lam. Giginya. Saya mau tanya sama antum. Gigi itu kalau dicopot semua, mati tidak orang? Tidak. Benar. So, itu kan protokol dengan alam. Kaidahnya, kalau organ tadi itu merupakan organ penting sebuah tubuh. Kalau dia hilang, maka akan binasa tubuh tersebut. Maka tidak boleh. Yang saya terangkan tadi. Tapi kalau kemudian organnya itu tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan dia. Mempengaruhi saja. Oh, tidak ada masalah. Jadi kan? Kayak tadi kan kayak wall-nya, kulitnya yang sudah mati. Diperbolehkan. Dia suci. Dia suci. Untuk mendapatkan yang sahih. Kenapa dikarenakan barang tersebut bukan termasuk organ-organ yang merupakan pusat kepentingan sebuah tubuh. Karena antum tadi menanyakan masalah tulang. Kalau tengkoraknya, ya jelas itu merupakan perkara inti sebuah tubuh ya. Kalau misalkan dari kepalanya sampai tangan, dada, tidak boleh. Karena tulangnya, tulang iganya, tulang sebelah sininya, ya tidak bisa. Itu kenapa? Organ penting kalau diambil tulang iganya, ambil semua orang itu. Mati. Karena kalau giginya saja, itu perhatikan, kalau misalkan giginya diambil, dan tidak membuat orang itu mati, maka diperbolehkan menjual giginya. Hah? Allah wa. Lebih tepatnya ya, jangan beli yang aneh-aneh. Hah? Beli sembako aja setengah mati. Eh, mau beli yang ada-ada kayak gitu. Eh. Gimana? Ah. Jadi sebutkan bahwasanya jual beli kucing hukumnya halal. Gitu kan ya? Nama jumhur. Pertanyaan dia, apa hukumnya makan kucing? Allah musta'an. Nah, ini yang berat lagi. Terus saya tanyakan nih sama orang-orang yang ada. Halo, dari baik. Apa hukum makan kucing? Tidak boleh. Halal diperjualbelikan. Halalnya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis. Seingat saya kalau Hasan Sahih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, al-hirru sab'un. Al-hirru sab'un. Kucing itu binatang buas. Sab'un. Dengan lafaz ini diambil faedah oleh para ulama bahwasanya kucing itu hukumnya haram. Ya. Tadi paham ya? Jadi jangan makan kucing. Makan kambing aja. Tadi itu dinasihatkan supaya tidak menggunakan obat-obatan yang mengandung alkohol. Yang sangat diperhatikan sekali oleh para ulama ialah obat-obatan untuk sirup-sirup untuk obat satu. Itu banyak jenis obat yang penyakit satu ini yang cukup parah alkoholnya. Betul-betul membuat orang itu langsung fly. Tidur. Dan langsung sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dijelaskan pada 2 tahun yang lalu. Nama Syekh Abdul Mar'il Adhari. Dan menerangkan secara khusus tentang masalah obat-obatan untuk batuk. Sirup-sirup untuk obat batuk. Dia mengatakan bahwasanya dalam bab ini untuk obat batuk ini banyak tersebar di kalangan masyarakat sirup-sirup obat batuk yang banyak unsur alkoholnya. Sehingga diperhatikan baik-baik, diusahakan untuk obat batuk dan misalnya biarkan yang non alkohol atau sangat sedikit persentasenya. Ada lagi? Gitu ya. Tadi itu kaidahnya. Kalau secara kaidah disebutkan, kalau zat alkoholnya itu menyatu dengan senyawa yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau zat alkoholnya itu tidak menyatu dengan senyawa yang lain, maka tidak boleh. Tahu dari mana? Itu biasa dari persentase. Kalau persentase alkohol sangat sedikit, 5%, 10%, 20%, itu langsung larut dengan yang lain, tidak nampak. Kalau sebenarnya besar, itu bisa larut. Paham ya? Intinya dinasihatkan supaya jangan menggunakan obat-obatan yang mengandung alkohol. Sebab itu untuk dikonsumsi. Sama dengan yang tadi, ketika pembahasan al-muhadiat, obat-obat penenang. Artinya itu babnya lain insyaallah. Enggak dipakai seperlunya. Kalau itu insyaallah enggak ada masalah. Insyaallah enggak ada masalah. Walaupun sebagian ulama yang lainnya tegas, yang namanya alkohol itu enggak bisa secara mutlak. Nah, enggak diminum, enggak digunakan, yang namanya alkohol apa? Dikarenakan mereka mengatakan alkohol itu termasuk khamr. Allahu akbar. Jangan dingin. Minum alkohol itu nggak mati orang. Cuma mati ya. Kalau minum alkohol segini aja. Alkohol, anda minum. Bukan minuman-minuman yang mengandung alkohol. Bukan alkoholnya langsung. Itu kalau itu kamu minum, mati. Maksudnya minuman-minuman yang mengandung alkohol. Pembahasannya, bagaimana yang telah lewat kemarin. Entah itu untuk alasan kehangatan, untuk alasan apa atau apa. Pembahasannya kalau dia memabukkan maka tidak boleh. Kalau minuman ini tidak memabukkan maka tidak boleh. Dan alasan terlalu banyak alasannya. Secara pokok dulu. Nah. Makan saja. Enak. Hah? Kalau masalah makanan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu alami. Paham ya? Alami. Jangankan makanan, benda padat pun juga ada unsur alkoholnya. Kursi-kursi yang terbuat dari plastik-plastik, ada alkoholnya. Untuk makanan, antum harus tahu hukum asal makanan ialah halal. Paham ya? Hukum asal makanan ialah halal, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hukum asal yang namanya tapi itu halal. Dan demikian pula semua makanan. Jangankan tapi, nasi pun juga ada unsur alkoholnya. Tapi itu alami. Itu alami. Maka kita mengatakan hukum asalnya ialah halal. Kecuali apabila ketika Anda mengkonsumsi tapi itu sampai pada tingkat Anda langsung mampu. Hentikan saat itu. Karena sudah menjurus pada perkara yang haram. Di zaman dahulu ada minuman yang namanya nabil. Nabil itu tamr atau busur. Perasan air kurma. Air kurma. Biasanya ditaruh di sebuah tempat yang membuat cepat mengeras air ini. Diminum sama Rasul. Beliau memberikan rukhsah hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Pada hari yang setelah yang ketiga semangatan haram. Kenapa? Karena kebiasaannya membuat mabuk. Istad dari keras dan menyengat baunya. Buang haram. Artinya yang menentukan alkohol minuman ini tadi pada dasarnya sudah mengandung alkohol. Namun dia dari bahan yang halal, dari kurma. Sama kayak tapi. Sehingga ketika pada suatu tingkat, suatu saat, ketika dia betul-betul mengalami yang namanya proses pemabukan, hentikan. Untuk nabi, 3 hari. Untuk tapi, tanyakan sama ahli tapi. Paham ya? Sehingga, misalkan tapi, 1-2 biji dimasukkan dalam gelas, nah, dikasih sirup merah, kasih air, kasih es, estafet, estafet gula merah tadi sirup merah itu segar, enak sekali, apalagi siang hari. Tape itu bisa dalam tape singkong, ada juga tape beras, sama-sama enak. Baiklah, dengan es tadi itu, tape dikasih es, dikasih sirup merah itu, apalagi dikasih cau, yang hitam-hitam itu kayak akhir-akhir itu, dikasih satu, diminum, ya subhanallah. Di siang hari, kayak Samarinda ini, Masya Allah, luar biasa. Itu lezat, lezat. Nah, tapi kalau Anda makan tadi itu, dalam jumlah yang cukup besar porsinya, pas besar kemudian, tahu-tahu, wah, ini sudah mulai berubah, berhenti kan? Berhenti kan? Saya paham ya? Durian juga begitu. Durian ini cukup keras. Cukup keras. Langsung kita menaikkan tensi darah. Yang orang-orang yang darah tinggi, jangan macam-macam pakai durian. Jangan macam-macam. Walaupun dia suka durian, kalau sudah terlalu banyak porsinya, itu bisa mendem. Play, misalnya. Nah, ini. Hentikan saat kalau durian gampang. Kalau durian, netralnya dengan cara Anda meminum air, ditaruh di tempat tempat yang dalam durian. Apa namanya? Yang putih-putih ini, yang buahnya itu. Karena itu atau belah, ambil bijinya, gitu ya. Dijadikan sebagai tempat gelas dingin. Nah, itu sebagai netralisir. Itu yang mengurangi saja. Kalau kambing, hati kambing, juga juga membuat cepat darah tinggi. Netralnya dengan cara memakan bawang merahnya. Bawang merah dimakan. Itu membuat netral, apa namanya, kambing tadi. Sehingga makan kambing tiap hari itu tidak ada masalah. Netral jadi dengan tomatnya ada masalah. Boleh. Tapi kalau sudah urusan yang satunya lagi yang namanya santan, ini wallahu a'lam bissawab dari mana dia turun. Apa? Susah sekali. Ini yang paling susah ini orang Makassar nih. Nah, kalau bikin cuto Makassar, wah repot terus saja. Ada santannya. Iya ya, ada santannya. Ada dagingnya. Ini sapi. Karena pakai daging kuda. Itu kumpul jadi satu. Dari mulai santannya, kemudian daging-dagingannya, caranya punya darah tinggi, jangan macam-macam, Pak. Makasih, terima kasih. Yang tua-tua juga demikian. Langsung begini. Allahu a'lam. Yang lain tadi mana? Apa? Oh ya, ini. Ente. Nanti dibahas insyaAllah nanti. Nanti pembahasannya benda-benda yang seperti itu. Nanti insyaAllah. Ingat. Mana? Oh yang itu. Inna ma ta'atu fil ma'ruf. Ta'at itu hanya tentang kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kan ta'at itu pemerintah. Gitu wae semuanya ta'at pemerintah ya Allah. Tidak dipandang yang namanya ta'at kepada pemerintah dalam perkara kebaikan. Inna ma ta'atu fil ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ada unsur kemaksiatannya, ada unsur pelanggaran syar'inya, maka tidak kita taati bab itu, dan kita mentaati dalam bab-bab yang lain yang mubah atau sesuatu yang syar'i. Jadi kan? Harusan kalau gak ada itu nyawa repot nanti, ada apa repot? Wah, nanti jadi masalah besar, nanti begini. Salah siapa di sekolah? Eh, Oh enggak, itu harus dipaksa mereka. Ya sudah, kalau memang dipaksa demikian, yang dosa yang maksa. Adidam alaman al-jam. Yang dosa itu yang maksa. Soalnya, dikondisikan dengan kondisi yang sangat terpaksa. Pasang. Kalau enggak dipasang, enggak ada apa-apa. Ya, dia dipasang. Soalnya. Allahu a'lam. Apa lagi? Artinya ini orang mengharapkan banyak yang mati. Hah? Mengharapkan banyak yang mati supaya istrinya lari. Allah. Oh, namanya. Baik. Menjual batu nisan yang penuh dengan Allah. Termasuk at-ta'awun ala syukur. Termasuk bantu membantu dalam perkara dosa dan dosa. Bab tulisan itu tidak ada contohnya dalam syariah untuk urusan jenazah. Karena kan tidak ada contohnya dalam syariah untuk jenazah, maka jual beli dalam perkara-perkara seperti itu termasuk membantu orang lain untuk melaksanakan kesalahan, maka dilarang. Paham ya? Dalam Islam, dalam urusan jenazah ya karena final dari Allah, ketika orang tanam, itu cukup dengan meletakkan batu saja. Sebagai tanda, ini kuburan. Ini kuburan. Kalau batu nisan, itu sebagian cuma patoknya saja, patoknya saja. Tapi ada tulisannya, tulis bulan, bin bulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ini sudah tidak boleh. Apalagi sekarang ini karena final dari Allah, tambah lagi dengan bangunan kijingnya. Paham kijingnya? Yang batu yang menutupi atas kuburan. Itu juga tidak boleh. Paham? Batur. Namanya batur. Itu juga tidak boleh. Paham? Menyisi bimbingannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jual beli yang seperti itu diharapkan. Wallahu a'lam. Ada. Ada lagi yang lain? Mana? Hah? Apa bang? Jual beli tu? Donor apa jual beli? Donor. Masa belinya Allah. Tapi yang mereka bahas ialah tentang masalah donor organ-organ tubuh yang sangat penting dari ini. Apa hukumnya? Mendonorkan apa namanya ginjal atau mendonorkan atau pencangkokan hati atau misalnya ini bahas sama para ulama. Kalau jual belinya Allah, saya nggak tahu. Masalah donor apa namanya organ-organ yang sangat penting yang sangat vital tadi itu jadi kalau sampai panutina azabumullah orang yang mendonorkan itu mendapatkan kemabrotan membahayakan dengan donornya itu maka apa sangat apa tetapi kalau misalkan dia mendengarkan barang-barang yang penting dari organ tubuh dia dan tidak berbahaya hanya mengurangi sedikit aktivitas dia maka ada masalah pembahasannya dikembalikan kepada pembahasan al-masalih al-mafatih kemaslahatan dan kemaslahatan ini dibahas oleh Syekh Rahman Sa'di dan juga dibahas oleh para ulama yang lain dan disebutkan dalam buku khusus tentang masalah ini adalah al-jirahah itu ringkasnya. Sekarang orang donor ginjal satu. Membahayakan apa tidak? orang bisa hidup enggak dengan normal menggunakan satu ginjal? Hah? Bisa kan? Bisa hidup dengan normal, walaupun sedikit berkurang kekuatan dia. Nah, kalau ginjal memungkinkan. Enggak usah jauh-jauh, suntik gitu segala. Makanya kan demikian. Orang yang hidup dengan ginjal itu memungkinkan. Bisa hidup dengan normal walaupun tenaganya tidak sekuat yang punya dua ginjal. Maka kalau misalkan dibutuhkan betul, tekanan sangat darurat harus donor ginjal ini tadi kepada orang lain, maka dia harus. Kalau tidak ada, kalau misalkan apa namanya membahayakan keadaan dirinya, maka tidak boleh. Sekarang orang mau donor jantung, tidak mungkin ya, mati dia. Ya pak ya. Ada orang donor mata, tidak mungkin ya. Dia akan membahayakan diri dia. Dia akan mengalami kebutaan, mungkin buta sebelah atau mungkin buta dua-duanya. Wajar. Sehingga dilarikan pada pembahasan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Oh yang sudah mati diambil ginjalnya, dikasihkan sama yang hidup. Baik. Tentang masalah ini, ikhwan fillah jazakumullah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di jadikan sebagai hujjah sebagian para ulama dan diriwayatkan sama Syekh bin Hadi. Hadis kasru azmil mayyit ka kasri hayy. Mematahkan tulangnya sang mayit mematahkan tulang sang mayit ketika dia mati itu hukumnya sama seperti mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Dilarangan. Dengan riwayat ini menunjukkan ya khonafti na'udzubillah ini benar-benar sebagian para ulama bahwasanya mengambil sesuatu dari orang yang mati hukum asalnya tidak boleh. Paham? Dikecualikan yang haram dinazakumullah ialah kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat atau kepentingan yang sangat umum. Misal, mengambil gigi emas. Jadi kalau misalkan diambil giginya dengan tanpa membahayakan gigi yang lain atau mematahkan tulang-tulang yang lain dan dibutuhkan betul sama ahli warisnya, boleh. Kalau enggak boleh. Apalagi saya membelah tubuhnya orang, ngambil ginjalnya, ngambil giginya, masih tidak boleh. Jadi bolehkan kalau memang kondisi tertentunya sangat darurat. Allah a'lam. Itu pun masih mereka bahas. Dan ini yang saya sampaikan, pendapat sebagian ulama. Lebih pakatan mereka. Allah a'lam suwab. Siap ya. Nanti aja. Ini lagi. Insyaallah kita teruskan kembali. Ba'd al-Asr insyaallah taala dan kemudian ba'd al-Isya insyaallah. Nah, lagi arba'. Wallahu a'lam. Ana qadhi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.